الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء ومأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله القرنطين والشيخ محمد كشف الأنور بن نجي إسماعيل ومشايخنا أجمعين والدينا أمهاتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى كريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يؤلف بين قلوب المسلمين ويعز الإسلام والمسلمين ويهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويقل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله الفاتحة. الرحمن إياك صراط ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الذاكرين. رضي الله عني وعنكن وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama menggembirakan hati kita dengan mengingat akan segala nikmat Allah kepada kita. Di antaranya bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah dengan kudrat iradatnya dan dijadikannya kita daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita diberinya Islam dan iman dan dimasukkannya golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ditambahnya lagi nikmat yang lain di antaranya kita hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendengarkan akan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghubungkan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan akan hati dan anggota kita dari segala dosa dan kemungkaran sehingga kita dapat mengambil akan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Amin Allahumma amin. Kita jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat daripada segala penyakit dan mudah-mudahan disembuhkan Allah taala penyakit yang ada, serta mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita kalau bisa menurut ridhonya Allah lebih 100 tahun. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu yang hadir pada ini hari, bahwasanya di dalam kitab karangan Habib Utsman bin Yahya Betawi halaman 12 beliau berkata, di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Iman diumpamakan satu bangunan yang mempunyai tiang 6. Setiap bangunan yang pasti tiangnya 6 tidak boleh dikurangi satu pun. 5 daripada 6 ini ketentuannya adalah yang terakhir. Apabila yang terakhir ini tegak, maka yang 5 dahulunya itu pun ikut tegak. Bermula artinya iman yaitu tasdiq bahasa Arab, yakni bahasa kita membenarkan. tidak ada ragu-ragu. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya. Menurut perintah Allah. Setiap orang-orang yang ada iman di hatinya, tidak ada ragu-ragu. Setiap orang-orang yang Islam menjunjung segala perintah Allah. Tidak ada yang sangka terhadap perintah Allah. Tidak ada yang ragu-ragu terhadap Allah. Yakin terhadap Allah, menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah. Contohnya, seseorang laki-laki yang mempunyai istri dan anak, dia membenarkan akan Allah, beriman. Dia menjunjung akan perintah Allah, niscaya dia berusaha mencarikan yang halal, dan dia berusaha mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu dan hasil usaha yang benar itu dia nafkahkan kepada istrinya sendiri dan kepada anak-anaknya. Tidak lagi istrinya itu mencari nafkah. Tidak lagi anak-anaknya itu mencari nafkah. Karena ayah dan suaminya beriman kepada Allah dan menjunjung perintah Allah. Sebaliknya, apabila seorang hamba tidak membenarkan adanya Allah sebagai Tuhan dan tidak menjunjung perintah Allah, maka dia tidak berpikir mencari nafkah dan tidak berpikir menuntut ilmu yang untuk disampaikannya ilmu dan nafkah kepada bininya dan kepada anaknya itu, sehingga bini dan anaknya belajar sendiri dan mencari nafkah sendiri. Itulah contoh perbedaan antara seseorang laki-laki yang sudah jadi jabatan kepala keluarga di rumah, yang beriman dan Islam, dan yang bukan beriman dan bukan Islam. Jadi sangat untunglah seorang perempuan dan seorang anak yang mempunyai ayah dan yang suami yang beriman dan Islam. Istri menunggu, anak menunggu. Ayah dan suaminya yang mencariakan ilmu gasan melajarakan karumah dan mencariakan harta yang halal gasan bini dan anaknya. Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Hai lelakian, peliharalah diri kamu dan bini kamu dan anak buah kamu dari neraka. Balamannya manusia dan batu, disiapkan bagi orang kafir. Semoga umat Rasulullah SAW yang hidup zaman sekarang selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama untuk dirinya dan untuk bini dan anaknya. Dan semoga umat Rasulullah yang hidup sekarang bersungguh-sungguh menuntut akan harta yang halal untuk diberikan kepada dirinya, istrinya, dan anaknya. Sehingga sebuah rumah ini akan menjadi penghuni surga Allah. Dan kita berlindung dari Allah dengan Allah daripada yang sebaliknya. Rasulullah bersabda, Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabih. Daging siapa saja yang makanannya haram, neraka jahannam wadahnya. Kasihan seorang istri, kasihan anak-anak buah, yang punya suami jahil, yang punya suami tidak ada pekerjaan usaha, atau ada juga punya usaha tapi haram kesihan istri dan anaknya, ikut temakan yang haram, tidak ada mendapat didikan agama dari suaminya, tidak ada. Mondar mandir istri dan anaknya mencari harta benda, tidak hadir di majelis pengajian gara-gara atau sebab abah dan lakinya tidak bertanggung jawab, atau kasarnya tidak diberi iman dan Islam, buktinya tidak menjunjung perintah Allah. Almarhum Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, Martapura, usia lebih dari 100 tahun. Beliau setiap harinya duduk berjualan minyak harum sampai Tuhan. Dan setiap hampir sholat berjamaah tutup, jajualan sidin ke masjid sembahyang berjamaah. Habis asar pulang ke rumah bebecak. Ada undangan orang di malam hari, beliau datang. Walaupun dituntun 2-3 orang. Karena beliau punya istri dan beliau punya tanggungan. Di malam hari beliau hadir di majelis-majelis yang diisi dengan ibadah, dan di situ ada penerangan agama. Padahal beliau seorang cucu Rasulullah yang alim, salah satu dari muridnya Habib Qutb Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi Siwun, yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar. Dalamkan keadaan begitu beliau tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Mulai datang ke Martapura, beliau itu senantiasa di samping Haji Abdurrahman Kai oleh Haji Husin Qadri. Mendengar apa ilmu yang dibaca oleh Haji Abdurrahman. Beginilah cucu Rasulullah SAW yang datang ke dalam daerah orang. Dia tidak menjadi pemimpin di daerah orang, tetapi dia menjadi makmum. Saya ulang, beginilah Rasulullah SAW memimpin cucunya. Masuk ke daerah orang tidak menjadi pemimpin, tetapi menjadi makmum. Haji Abdurrahman Tunggulirang yang membaca kitab Habib Zain di Higaman Damaraka. Meninggal Haji Abdurrahman, diganti oleh Haji Ahmad Zaini, anaknya Haji Abdurrahman. Habib Zain duduk di higa Haji Ahmad Zaini, mufti. Meninggal pula Haji Ahmad Zaini, Habib Zain duduk di higa Haji Husin Qadri. Di mana pembacaan Haji Husin Qadri, di situ Habib Zain. Betul-betul orangnya tawadhu dan orangnya tahu diri, aku ini pendatang, bukan orang penduduk asli. Tidak mau menggurui lawan orang nang di daerah sini, tetapi menjadi murid. beliau tidak berkata-kata tetapi lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Hal ehwal beliau itu sudah menjadi contoh bagi yang lain-lainnya. Meninggal Haji Husin Qatri. Di mana ada Haji Seman Mulia, di situ Habib Zain mendengarkan apa yang dibaca oleh Habib Seman Mulia. Sampai kepada majelis. Hamba nang fakir nang jahil ini yaitu ulun. Habib Zain kada meninggalkan. Di mana ulun seruan sidin umpat juan. Kadang-kadang ada di sana dibaca ceramah agama sidin mendengarkan. Terbanyak sidin mendengarkan ceramah kita dengan tangisan dan inguyan dan teriak. Setelah beliau sudah lemah, beliau memanggil akan sepupunya, bahkan marwainya, yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Kata Habib Zain, "Hai Ali, aku mungkin kada lawas lagi akan tawajjuh meninggal dunia. Maka anak kita Guru Zaini banyak musuhnya. Jadi ikam hai Ali menemani lawan Zaini ini. Itu aja pasanku." Dijawab oleh Habib Ali, "Insya Allah." Meninggal Habib Zain. Habib Ali senantiasa di sisi kita. Dari mulai dilanggar Darul Aman sampai dilanggar Allah sampai beliau meninggal dunia. Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Habib Ali tetap tarawih. Kadang-kadang sidin bebeca, kadang-kadang umpat lawan orang bersepeda motor. Sebelum Isya sudah hadir. Dan sidin membantu membacakan doa tarawih. Sebulanan penuh. Karena melaksanakan wasiat dari Habib Zain. Kada pernah Habib Ali dan Habib Zain jadi imam. Jadi makmum seumur hidupnya. Inilah dua contoh. Daripada yang lain dayanya. Mengingatkan kepada yang lain kalau kita pandatang jadi makmum. Jangan si pandatang menjadi imam di kampung orang. Harus tawaduk merendah diri. Sakit Habib Ali. Datang Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Seggab dari Siwun Hadramut menziarahi kepada rumah Habib Ali bersama-sama ulun. Ujar Habib Ali, "Ahmad, aku sudah hampir masanya tawajjuh menghadap Allah. Ini Guru Zaini banyak musuhnya, banyak nang mahiri iinya. Aku mengharap Ahmad, ikam tinggal di Martapura mendampingi akan Zaini. Kasian Zaini kalau kada didampingi, inya banyak nang mahiri iin nang memusuh. Dan sedikit sekali nang membela dan membantunya." Dijawab oleh Habib Ahmad, "Sebelum aku datang kemari hai Ali, aku mendengar kabar dari seseorang bahwa Guru Zaini sakit. Maka aku keluar dari rumah menuju temanku Sayyid Abdul Bari. Tujuan ziarah kamakam Habib Umar Al-Mukhbar. Keramat besar. Kemudian kepada Faqihil Muqaddam. Setelah ketemu dengan Habib Abdul Bari, ujar Habib Ahmad, berangkatlah aku menuju kubur Habib Umar Al-Mukhbar. Sekali sampai ke sana, Habib Abdul Bari ini kasyaf, tidak terlihat di dalam kubur Habib Umar Al-Mukhbar. Ditanya kepada khaddamnya, di mana Habib Umar Al-Mukhbar? Dijawab oleh khaddamnya bahwa Habib Umar Al-Mukhbar sudah lama meninggalkan kuburnya. Dia ada di rumah Guru Zaini Sakumpul. Terus menjalan lagi kepada Faqih Muqaddam. Sampai di sana, Faqih Muqaddam mengeluarkan tangannya dari kubur bersalaman lawan Habib Abdul Bari. Habib Abdul Bari menyampaikan bahwa Guru Zaini Sakumpul sakit. Dijawab oleh Faqih Muqaddam, jangan engkau pikirkan Guru Zaini, dia adalah jirannya Rasulullah. Dan Ikam Abdul Bari sampaikan kepada Ahmad supaya Ahmad secepat mungkin datang ke Sakumpul dan sembahyang berjamaah di Sakumpul. Habis sholat, baca akan doa nang aku susun. Habib Ahmad berangkat menuju Sakumpul. Sampai di Sakumpul, beliau sembahyang dhuhur di langgar. Kemudian beliau membaca doa yang dikarang oleh Faqih Muqaddam. Allahumma qulna wal muslimin asyqaa ila sa'adah, sampai akhir. Kemudian beliau berpidato memadahkan aku ini melaksanakan wasiat daripada Faqih Muqaddam membaca doa ini. Luar biasa. Jadi di dalam pelajaran yang kita awali ini adalah pelajaran tasawuf yang hubungannya dengan iman. Orang yang beriman kepada Allah, percaya Allah Maha Besar, dia pasti merendah diri. Orang yang menjunjung perintah Allah, dia harus di bawah. Yang dijunjung itu di atas. Alias merendah diri juga. Dibuktikan oleh Habib-Habiban yang datang dari Hadramut seperti Habib Zain dan Habib Ali tadi, yaitu kada mau menggurui dan kada mau menjadi tatuha di kampung orang, tapi jadi makmum, jadi pengikut saja. Semoga pelajaran tawadhu nang berharga ini bisa kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Jangan bersifat merasa sanggup memimpin. Jangan bersifat merasa pintar. Jangan bersifat merasa suci dan bersih. Jangan bersifat merasa banyak ibadah dan sedekah. Jangan bersifat merasa banyak pengalaman. Tetapi mengaku bahwa aku adalah hamba Allah, aku adalah dijajak oleh perintah Allah, aku di bawah perintah Allah, aku di bawah kebesaran Allah. Di antara tandanya iman yaitu Islam. Iman di dalam hati, Islam di anggota luar. Hati memimpin akan anggota luar. Oleh sebab itu kata-katanya, Islam adalah tanda iman. Orang yang ada iman di hatinya, membesarkan Allah, niscaya suruh-suruh Allah, dia junjung setinggi-tingginya. di antara suruh Allah menuntut ilmu agama untuk diri dan bini dan anak buah, demikian mencari yang halal untuk diri, bini dan anak buah. Ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu nang dikahandaki oleh seorang laki-laki mengawini, agama Islam maatur. Di antara hadisnya, takhayyaru linutafikum wa innal ilqadassas, pilihlah olehmu bagi meletakkan air mani kamu, karena bahwasanya air mani itu menurun menjangkit. Jadi misalnya kalau turunan orang-orang yang alim, air maninya itu ada mengandung ilmu, insya Allah air maninya itu akan menjadikan anak atau cucunya menjadi ulama, karena menurun. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Kalau air mani timbul dari orang yang jahil, maka dikhawatirkan turunannya tidak ada yang alim. Kalau air mani timbul dari makanan yang halal, maka anaknya akan menjadi ahli surga. Kalau air mani itu dari nang haram, maka bininya nang mengandung air mani dan anaknya nang jadi dayar mani itu adalah ahli neraka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan bertawassul dengan apa dan siapa nang dapat dijadikan tawassul. Semoga semua umat Rasulullah SAW diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah gembira di dalam kubur melihat keadaan umatnya, terutama mudah-mudahan umat Rasulullah sadar bahwa harta yang ada di badan ini untuk diri dan bini anak buah betul-betul halal. Ibu-ibu, kalau kita menjadi orang dagang atau kita menjadi orang-orang petani atau kita menjadi buruh atau kita menjadi pegawai negeri, maka kita hendaknya mengetahui seteliti-telitinya duit yang bakal kita dapat dari pausahaan-pausahaan itu, kita ketahui lebih dulu dari mana duit itu. Apabila duit itu nyata daripada yang haram, maka kita kada usah berdagang di situ, kada usah bahuma di situ dan sebagainya. Kalau sudah jelas bahwa yang diberikan orang kepada kita adalah haram, tapi kalau kita berusaha di mana-mana bidang, ternyata yang diberikan kepada kita itu untuk diri, bini dan anak halal, kita bersyukur kepada Allah. Karena itu ciri cagar masuk surga. Korupsi dan KKN itu adalah haram. itu mengambil harta orang atau harta rakyat, dimakan, diminum, dipakai dan dijadikan tempat-tempat apapun seperti rumah dan lain-lainnya, maka semuanya itu adalah penyebab turunnya bala. Badannya itu bakal cagar masuk neraka. Maka apabila sudah demikian halnya, kalau diberikannya kepada bini dan anaknya, maka semuanya masuk neraka. Oleh sebab itu, KKN dan korupsi itu senantiasa dibesmi. Keseluruhannya itu, wahai ibu-ibu, adalah kembali kepada ilmu iman supaya membesarkan Allah dan takut. Ilmu Islam supaya menjunjung dan mengetahui perintah Allah. Kita kada kawa menjunjung perintah Allah, lamun kada tahu nang apa nang dijunjung. Contoh kedua, orang yang beriman membesarkan Allah dan takut. Tandanya menjunjung perintah Allah, jika dia seorang istri, dia seorang anak, dia seorang murid. Islam mengatur, Allah menyuruh kepada si istri taat dan bakti kepada suaminya. Jangan membuat suami sakit hati. Jelas saja lah. Make-nya jelas saja lah. Jangan membuat suami sakit hati. Jangan membuat suami sakit awak. Menyakiti hati laki jangan, menyakiti hati awak laki jangan. Jelas jelas. Kalau bini-bini itu ada iman di hatinya, dia membesarkan Allah dan takut. Buktinya takut, Tuhan menyuruh jangan menyakiti badan dan hati si laki, maka kada wani menyakiti badan dan hati si laki. Karena orangnya berilmu, ilmu iman dan Islam. Beda sekali laki-laki dan bini-bini nang ada iman Islam dengan yang munafik. Jadi jelas sudah di hati kita. Diri kita ini apa munafik, apa beriman dan Islam. Itu sudah jelas dengan dua contoh ini. Kalau masih aja lagi gawian-gawian mencari duit nang haram, kalau masih aja bini lawan anak kada dilajari, kalau masih aja lagi wani lawan laki menyakiti hati laki dan menyakiti awak laki, munafik namanya. Anak yang ada imannya niscaya membesarkan kepada Allah dan takut kepada Allah, buktinya dia selalu menurut apa perintah abah dan umanya. Karena Islam menyuruh bakti kepada ibu bapak. Apa yang disuruh ibu bapak, dia laksanakan karena Allah. Yang dilarang ibu bapak, dia tinggalkan karena Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah anak ini tidak ada iman dan Islam, dia tidak membesarkan dan tidak takut kepada Allah, buktinya gawiannya siang malam kada mau menurut nasihat dan papadah orang tuanya. Bahkan gawiannya menyakitakan kepada pikiran Uma dan Abah. Nah jelas lagi pulang kananakan dan babinian nang munafik dengan yang beriman sudah jelas. Berbeda minyak dengan banyu. Jelaskan. Seorang murid laki-laki atau bini-bini yang ada iman, dia membesarkan Allah, takut kepada Allah. Buktinya, dia menurut kepada gurunya. Yang disuruh guru dilaksanakan, yang ditaati guru ditinggalkan semata-mata karena Allah. Kalau tidak, itulah murid yang disebut munafik. Bukan beriman dan Islam. Di sini jelas pula bahwa keadaan dua golongan murid yang munafik dan Islam dan beriman itu beda. Hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa lam ya'rif al-id'an minna haqqah." Bukan daripada golongan umat kami orang-orang yang tua tidak maras kasihan kepada nang anum. Di sini termasuk pemerintah yang tidak kasih sayang kepada rakyatnya, bukan umat Rasulullah. Dan orang-orang yang tidak menghormat orang tua, bukan umat kami. Di sini termasuk rakyat yang tidak taat kepada pemerintah yang bukan zalim. Saya ulangi, rakyat yang tidak taat kepada pemerintah yang bukan zalim. Kalau pemerintahnya zalim, kita haram tunduk dan menurut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Haram kita menurut seseorang kalau atas lawan Tuhan bertentangan. Satu contoh terakhir. Orang-orang yang beriman pasti membesarkan Allah dan takut kepadanya. Buktinya dia menjunjung perintah Allah. Di antara perintah Allah, sesama Islam, saya ulangi, sesama Islam bersatu. Jelas ya? Sesama Islam bersatu. Kalau kita mendengar umat Islam atau saudara kita di Palestina siang malam dibunuh orang kafir yang disebut Israel. Kalau kita mendengar pula dan sanak kita yang Islam di Irak diembargo oleh orang kafir dan akan dimusnahkan oleh orang kafir. Kalau kita mendengar pula orang-orang Indonesia ini mayoritas atau paling banyak orang Islam sudah dianggap orang Indonesia teror. Sehingga berat kalau mau tinggal di Amerika. Bahkan yang di Amerika disuruh keluar. Sekarang kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, wajib membesarkan Allah dan takut, dan kita menjunjung perintah Allah bersatu. Marilah umat Islam yang mengaji hari ini, kita bersatu tekad berdoa kepada Allah Ta'ala semoga semua saudara kita yang Islam diselamatkan dan dipelihara Allah, dan semoga musuh-musuh Islam dimusnahkan oleh Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhanku ya Allah, jangan engkau biarkan lagi satu butir telur orang kafir ada di dunia ini. Musnahkanlah telur-telur kafir di dunia ini. Karena kalau masih ada telurnya, dia akan mengeluarkan anak yang bakal menyesatkan orang-orang Islam dan membahayakan orang Islam. Ya Allah, musnahkanlah mereka itu ya Allah. Hancurkan mereka itu ya Allah. Pecah belahkan mereka itu ya Allah. Dengan secara apa yang engkau kehendaki. Peliharalah Islam agama engkau ya Allah. Peliharalah orang Islam yang memegang agama engkau ya Allah. Bantulah semua kaum muslimin. Satukanlah hati umat Islam. Satukanlah hati umat Islam. Satukanlah hati umat Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa subhanallahi rabbil alamin. Kemudian kita masuk kepada rukun iman yang enam perkara itu. Tadi sudah disebutkan bahwa dari nomor 1 sampai nomor 5 ketentuan tegak dan kadanya tiang ini adalah tergantung kepada yang penghabisan nomor 6. Pertama, antuk minabillah. Dua, wa malaikatihi. Tiga, wa kutubihi. Empat, wa rusulihi. Lima, wal yaumil akhir. Enam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya di higanya ada tulisan bermula rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bihak. Arti ma'bud bihak yang diturut sebenar-benarnya. Jadi kita menurut Tuhan itu benar. Kalau menurut matahari, salah. Menurut sapi, salah. Menurut berhala, salah. Menurut dewa, salah. Menurut lilin, salah. Menurut api, salah. Menurut roh-roh, salah. Nang bujur itu menurut Allah, menyembah Allah. Karena ada yang menyembah lilin, ada yang menyembah ampatung, ada yang menyembah apa ngarannya itu matahari, ada yang menyembah sapi, macam-macam. Semua itu yang benar adalah menyembah Allah. Ini rukun iman pertama. Rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat bahwa mereka itu hamba Allah. Di sini ada pendapat yang sesat bahwa malaikat itu adalah anak Tuhan nang bini-bini, ujarnya. Kita orang-orang Islam berpendapat bahwasanya malaikat itu hamba Allah, bukan anak Tuhan nang bini-bini. Yang mulia malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan sangat membuat taat pada Allah. Malaikat itu kerjaannya hanya ibadah kepada Allah dan tiada membuat maksiat. Maka wajib iman dengan tafsir daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Malaikat Allah itu banyak, pekerjaannya adalah ibadah senantiasa. Dia hamba Allah, bukan anaknya. Dia bukan laki-laki dan perempuan. Adapun yang wajib kita hafal dari malaikat itu hanya 10. Pertama, namanya nang 10 kita wajib hafal. Nang kedua, tugasnya nang 10 kita wajib hafal. Diulangi, nang 10 ini wajib hafal ngarannya dan wajib hafal tugasnya. Tugasnya membawa wahyu. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Jibril turun 10 kali. Di antaranya Jibril turun mengangkat sifat amanah di dalam hati manusia. Kalau Jibril turun mengangkat amanah, maka tidak dilihat lagi satupun pemerintah yang bersifat amanah. Semua pejabat pemerintah khianat dan culas. Tidak melaksanakan akan sumpah jabatannya. Tidak ada melaksanakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran dan kesugihan rakyatnya. Asal inya nang nyaman, nang sugih, nang itu, nang ini, biar rakyatnya kaya apa sakitnya. Padahal pemerintah itu diongkosi makan minum pakainya adalah dari harta rakyat. Semestinya mereka itu malu dengan rakyat karena tak makan saben bulan ampun si rakyat yang banyak. Semestinya mereka siang malam berusaha keras supaya ya rakyat ini sugih barat. Itulah men Jibril turun mengangkat amanah. Kada ada lagi yang bersifat amanah kena julas barat. Lamun orang megawi di kantor nang memintuti duit, julas kena. Ujar pian simpaniakan duitku di kantor ikam. Sakalinya duit itu diutangakannya tak lain, maka orang minta simpani. Kenapa jadi diutangakan tak lain? Itu ngarannya culas. Kalau nang menyimpan tadi hendak mengambil 1 miliar, lalu inya maunjuk seperapat miliar aja sebab diutangkan ke lain, itu ngarannya khianat atau julas. Kita khawatir kalau-kalau Jibril sudah turun mengangkat sifat amanah, lalu tidak ada lagi di muka bumi orang nang amanah. Guru-guru agama kada lagi amanah. Awak sehat, gawian kadada, tapi koler malajari umat akan ilmu agama. Koler. Maajar ilmu agama ampih, umpat badagang dan sebagainya. Maajar ilmu agama ampih, umpat menjadi anggota DPR. Sudah kada amanah lagi, ilmu nang ada di otaknya kada disampaikannya lagi. Dibawanya berdagang sehingga ilmu kada dilajarkan, dibawanya jadi pegawai kada dilajarkan lagi ilmu. Khianat namanya itu. Padahal wajib menyampaikan ilmu nang ada di hati itu. Karena sudah harta lebih besar dari ilmu, maka ilmu disimpan, harta nang dituntut. Buktinya hampir majat. Karena pangkat yang lebih besar dari ilmu, setop majat, pangkat yang dicari-cari. Khianat pengarannya itu. Nah, kalau orang beriman mendengar kata-kata yang hari ini, niscaya takut kepada Allah dan dia berubah langsung. Tapi kalau dia munafik, memusuhi lawan ulun yang menyampaikan ini dipadakan karas dan sebagainya. Ulun sudah berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, ulun sudah duha. Ulun berpenyakit. Dan ulun berobat terus-terusan. Kalau masih nang ulun sampaikan ini ada jua lagi nang sangkal, ada jua nang mahirii, ada nang memusuhi, ada nang menyambati, ya Allah, balasakan di dunia sebelum di akhirat. Tuhan mengabulkan doa hambanya yang kena zalim. Dalam keadaan garing, baobat cuci darah dua kali, memadahkan nang bujur tetap bujur, nang salah tetap salah, kenapa masih banyak aja lagi nang menyariki? Ulun terpaksa lapor kepada Allah. Minta balasakan di dunia juga sebelum di akhirat. Di antara Jibril turun ke dunia sesudah wafat Rasul, mengangkat sifat pemalu di hati Babinian. Jelas saja. Sehingga Babinian kadada sifat supan dan pemalu lagi, katiak dibuka akan, susu sebelah dibuka akan, pusat terbuka, lintuhut terbuka. Rambut menuruti lalakian model Maradona. Di sini kadada kalau kebinian nang rambut handap kadada kalau. Panjang-panjang berata. Sebab nang rambut handap tu lalakian. Kadada kalau anak-anak ulun nang mengaji di sini tu berambut handap kadada kalau. Lamunnya ada jua jangan ditatak, panjang akan butungnya sebagai tanda ikam tu bini-bini. Turut aja ini iman kita membesarkan Allah, takut suruh Tuhan yang kaya itu kita junjung. Nimbahnya bepacul jilbab. Iya benar siapa telah? Iya benar Salman Khan. Iya benar Sahro. Sekalinya lawannya Sahruk lawan Salman kan ada. Sekalinya rambutnya handap juga, yaitu si Salo nang pacarnya si Samir orang India. Abah kalau menonton India itu asa hendak terbang ke Bombay. Apa sebab? Terang terus Abah kada menyimpan-nyimpan. Abah melihat dadanya itu nang kaya bakul. Rasa Abah yakanya ada di sini nah hendak Abah sodor. Nah, gonol banan mah. Ternohnya. Nyuma dalam hati lamun dada jalan langka ini kaya apa jua, kaya apa jua, ano papuyung dalamnya. Nah, imong anak kok gonol banano tahu lagi ya sakon itu namun di sekumpul sini tadi dorong menjual bihanya itu. Habis nomor ganal benar nono. Maka bisa benar menjalan. Maka nono ojak menyatakan nang mahayaknya itu umat. Abah maksudnya melihat nang mahayaknya itu beti herok abah. Nono tertawa anak tu. Ii, nang ada-ada di langgar ni lah, nang di rumah-rumah ni Allah halus aja berata. Ini tu ia benar bakul. Ya Allah ada kisah nak eh. Orang Arab di Makkah, beranak saikung untungnya. Anum benar kalau beranak saikung tu paling 18 umur. Orang tentung beranak tu dadanya ganal kalau mangkar. Ya lah. Asah huti nayata jadi rami juga limbah itu naka babuat kaya di bes ano supirnya kan jauhnya besnya gono di kamu kada bisa pang ke Makkah situ nang bisa ke Makkah melihat ya besnya panjang gana jadi supirnya jauh si nang bisi anak nenek ano menggendong anaknya di bes berdua beranak lah. Kenapa nak eh? Ada ami tuha benar Arab tuha masuk di bes itu juga. Jadi si bini-bini nang anum nang bisi anak si kong nenek melihat tuha kira-kira aman aja. Kira-kira aman aja. Ingatkanlah kira-kira aman. Kada eh? Kenapa si Amin ini mengantuk? Rejol. Lalu si anak-anak menangis. Disapui nakai minyak kayu putih menangis juga. Minyak telon menangis juga. Minyak kapak maginnya panas. Disapui bawang lan minyak gas menangis juga. Isak halinya nakembah dikeluarkan susu. Nang gonol itu nang mangkar itu susulkan ampi menangis sekalinya kelaparan menyusu benar kakaknya ngantar guring si anaknya dengarakan buju-buju taguring nakaya nang anaknya nih. Mbah taguring itu umanya taguring juga di base itu nanya berjalan jauh Makkah Madinah 5 jam taguring juga umanya lalu nang anaknya kelapasan susu pentelnya itu kelapasan umanya ini susu pembukaan aja lagi guring amin ini melihat nang Tuhan ini melihat coba dengarkan jadi si amin ini naka ano kacar kenapa sunyi kacar anaknya melihat susu-susu belilihan lalu bemara ami begamat mengucup karicup bagar anaknya si nang bini-bini ini bangun ami berjauh ujar bini-bini kenapa nyawa jadi kayak ini kenapa nyawa kada bulih nyawa ini ujar nang ami aku kada apa-apa aku duduk jauh ujar si bini-bini itu mbak itu sesengot kenapa jadi putih bakas susu di sesengot jadi ujar ami dengarkan nah jangan tertawa dengarkan ujar ami timbang-timbang mubadir jadi kamu hati-hati nanti bulik-bulik datang mengaji di sini kalau pindah ke anu tekantok kalau pindah supir nenen nginum abah dulu abah hari ini kacamatanya bungas kada bungas kada wah andok juga tawan orang han jadi untungnya lamunnya Jibril turun pertama mengangkat sifat amanah guru-guruan mana kada mengajar lagi berdagang jadi pegawai anak pegawai-pegawai kan anak kaya kada bujur lagi culas menyalahi jabatan sumpah kada memperjuangkan untuk makmur dan sugih rakyat. Asal inya nyaman biar rakyat sangsara, tu Jibril turun mengangkat amanah. Kasihan kita. Kena nakai orang bisi anak, bisi bini nakai. Nakai mun turun Jibril sudah kada tahu lagi lawan bini lawan anak. Adakah nang dimakan bini anaknya kada tahu lagi. Dilajarikah bini anaknya kada tahu lagi. Namun sudah amanah diangkat, kada bertanggung jawab lagi kena lawan bini lawan anak. Nang kaya apa namun terjadi di diri ikam kaya ini. Laki kada menggaduhi, abahnya kada menggaduhi. Nah kaya apa ikam? Guru kada melajari lagi, nang kaya apa ikam? Hendak belajar kemana? Gurunya berdagang, undah urus disini kada kau mengajar lagi, undah weh ini belajaran cari duit. Di mana ikam belajar? Nang gurunya nang melajari kada ada lagi. Ujian nasibku aku kada kawah lagi jua mengajar. Aku sudah mengurus negara jadi pegawai. Nang kaya apa ikam nang? Kasihan. Minta simpan akan duit pulang lawan orang. Harus diinjam akannya ke lain. Nang kaya apa? Minta jual akan barang pulang lawan orang. Harus diunjuk akannya ke lain pulang sehingga hilang barang itu. Amanah diangkat Jibril. Nang kedua sifat sopan dan pemalu kada ada lagi kena. Sehingga sampai nang tadi Ami kada melihat di bes acara kada gampangan nang mangkar itu. Balilian pulang terpaksa mengunyuk Ami. Timbang-timbang mau bajir aja Ami. Nang pahabisan Jibril turun nakah. Quran itu kada ada lagi tulisan hurufnya dan kada ada lagi di utak orang nang hafal. Jadi nang hafal Quran kena lupa akan hafalannya. Dibuka Qurannya kada ada lagi tulisannya. Di mapa kita lagi hendak membaca Quran? Nang hafal kada ada tulisannya hilang. Tu pahabisan nak Jibril turun. Nah, jadi sebeluman Quran meninggalkan kita hurufnya buntungnya, sebeluman guring buka Quran dibaca. Jelas saja kanak. Sebeluman guring baca Quran dulu nak. Barang aja setengah lambar kah baca Quran dulu hanya guring. Mudahan anakku dapat taufik hidayah. Kau mengamalkan mudahan anakku dapat harta nang halal. Mudahan anakku dapat abah, dapat laki nang soleh. Abah mendoakan non ikam berataan. Mudah-mudahan ikam mati beriman sempurna. Dikubur kada dihancur kada disiksa. Masuk surga kada berhisab. Itu doa abah setiap waktu kasan ikam berataan. Sebagai murid abah dan sebagai anak abah. Karena murid itu adalah anak abah, guru itu adalah abah. Di samping itu abah ini banyak taksir mendidik anak buah. Oleh sebab itu abah mengaku. Abah taksir melajarkan. Abah banyak minta ampun maaf, minta ridho, minta halal. Dan abah minta doakan mudahan abah panjang umur. Kalau penyakit abah ini untungnya belum didapatkan obatnya. Belum didapatkan obatnya. Dan abah sampai hari ini sudah 14 hari. 14 malam setitik kami kada mau keluar. Pampan sama sekali. Ikam bayangkan kalau kami kada keluar 14 hari. Nang kaya apa hari-hari rasa pecah. Jadi abah doakan mudahan panjang umur. Walau misalnya abah beraba aja, tapi masih ada ikam sebagai anakku dan muridku masih melihat lagi lawan kuitan. Sebab kuitannya masih ada lagi nah di atas tilam. Tapi kalau sudah abah mati, ikam kada melihat lagi. Jadi doakan mudahan abah panjang umur. Ada jua lalihatan anak buah. Mau aja kalau mendoakan. Hari yang 14 malam sudah setitik kami telah keluar. Ujar hambar itu ginjal apa keduanya sudah gagal terminal. Artinya total sudah gagalnya. Andai kata ginjal abah dibuang keduanya, adalah anak-anak pun yang mau memberi sebuku ginjal. Adalah yang mau sebuku ginjal ikam tu balik. Kalau abah pasang, akunlah. Hah? Asunyi? Mau kalau lah? Tapi nak ya, ujar doktor, kada berhasil. Nang biasa berhasil itu ginjal anak kandung. Lalu abah nak betakun non ikam andai kata ginjal Ahmad Hafi atau ginjal Muhammad Amin sebiji diambil dioperasi dulu inya diambil ginjal sebiji abah dioperasi dibuang kedua ginjalnya diganti lon ginjal Amin atau Hafi ikam rasanya redo aja lah hati. Purun aja kak ikam dan sanak nang masih halus itu diambil ginjalnya. Purun lah. Nah luar biasa. Isuk hari apa nak? Ahad lah. Isuk nanti dokternya nang Surabaya. Nang profesornya datang, nang dokternya datang. Ada bertiga. Hendak memeriksa abah. Tolong doa mudah-mudahan hasilnya bagus saja. Abah sangat khawatir kalau kena diperiksa, dianjurkan ke luar negeri untuk cuci apa enggak, untuk apa namanya cempok ginjal. Abah khawatir ini. Namun disuruhnya ke luar negeri ke Beijing, terpaksa abah mati di Beijing. Mau lah ikam tapi sabar. Abah gini indah juga. Mudahan hasil pemeriksaan bagus ya. Isok dia datang. Nah kita mahibul hati pula. Mun abah kawin panglon orang India nang ganal dada tadi mau lah ikam. Jangan. Janganlah. Ih jangan. Anang ganal dada tadi. Jangan. Kenapa alasannya dia jadi jangan? Nek, ada alasan. Beramian pulang benar tapi kaya sesedih. Nomor dua untungnya Mikail tugasnya dua. Pertama mengurus hujan, yang ketiga mengurus rezeki. Jadi nak kayak apabila rumah kita bersih, tidak ada yang mungkar di dalam rumah, maka Jibril menurunkan cahaya ilmu ke dalam rumah kita. Mikail menurunkan rezeki ke rumah kita. Hari semalam hari apa? Jumat. Sebelum Jumat, Kamis. Hari Kamis tadi nak eh? Hujan kalau hari sore. Hujan kalau. Nah, limbah itu abah teguring. Limbah taguring digarap oleh Umaikam asar sudahnya. Takajuk apa? Sekali takajuk aja jerabah sembahyangan aja dilanggar. Sembahyangan kan? Tuntung sembahyang. Abah sembahyang di rumah tuntungnya sudah. Lalu ya abah baju betapih. Ano. Lalu mah ambil nina. Mambil nina. Turun mbahnya turun nake kawal membuka lawang di sekitar langgar kita ini nake setitik kelujan lagi tapi di gang mahabah di gang taupik hujan lang di sini setitik kelujan lagi turun nana. Jadi waktu di rumah tadi abah belum turun ujar abah biar aja tugas Mikail dulunya menurunkan hujan biar aja kenanya Jibril pulang kena menurunkan ilmu berdudi Jibril rupanya Mikail ingat coba aku nih di bawah Jibril paling tinggi pangkat bakalah Mikail ya nang jadi taduk lalu Jibril turun ya nang lalu tetap pengajian jadi terus asal. An abah apabila terus itu ingat belum kisah amik dia teruskan dia nah jadi yang penting lawan kita beruntungnya rumah tangga kita jangan ada yang mengungkat jangan ada di rumah yang kada sumbahyang kada puasa, kada berzakat kada naik haji dan sebagainya jangan ada di rumah yang wani lawan laki lawan kuitan jangan ada di rumah yang kada bertanggung jawab lawan bini lawan anak jangan ada di rumah kita yang berhiri-hirian abah ulangi jangan ada di rumah kita yang berhiri-hirian jangan ada di rumah kita yang berharatan Allahumma salli wa sallim lamun inya nakai bagus rumah tangga kita ini duit nakai datangan aja undang papai datang undang galah datang nakai lamang datang nakai nasi kuning datang ketupat betungki ketupat betumis datang kada mayu muntung lawan parutnya buntungnya tapi lamun di rumah kita ada kemungkaran maka beuntungnya jangan rezeki nang datang nang dalam rumah hilang ay kemana kacamata ku ja hilang ay kemana utasku hilang ay kemana selupku hilang ay kemana guntingku ja mata aku anak menggunting nang di bawah abang sudah gondrong mana nih padahal namun bini-bini itu katanya begunting pang jadi berumbut kan abah membayangkan sebilah aja mau diberumbut menangisnya setengah hari jadi rumah tangga kita nih mudah-mudahan jangan ada kemungkaran seperti nang tadina nang kada sembahyang kadada nang kada puasa kadada nang kada berzakat kadada nang kada tulak haji kadada anu nang berhirian kadada nang baharatan kadada insyaallah napa Mikail siang malam datang mengantari rezeki ke rumah kita Jibril menurunkan cahaya ilmu di rumah kita sehingga kita menuntut ilmu sikap paham anak kita kada dilelajari tahu gawi orang Tuhan Israfil tugasnya nanti meniup sanjakala dua kali tiup pertama kiamat tiup kedua bangun Azrail mencabut ruh. Munkar Nakir mananya di dalam kubur. Rakib Atid menulis nang bagus nang kada bagus. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Itu malaikat-malaikat 10. Ngarannya wajib kita hafal, tugasnya hafal. Ikam nang ada bisi bukunya, nyaman aja. Mahafalnya ada tulisannya. Jadi kita ambil keringkasan pembacaan hari ini, yaitu bahwasanya apabila Tuhan memberi iman lawan kita, tandanya kita membesarkan Allah. Buktinya kita takutan lawan Allah. Buktinya takutan kita Islam. Arti Islam menjunjung tinggi suruhan Allah. Di antara suruhan Allah yaitu kalau laki-laki menafkahi dan melajari bini dan anaknya. Kalau bini-bini jangan menyakiti hati dan hawa lakinya. Kalau anak jangan kada mahasi lawan uma bapaknya. Kalau guru menurut lawan, kalau murid menurut lawan gurunya. Nah itu. Kemudian jangan ada di rumah kita ini sesuatu nang dimurka Allah. Seperti kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, kada bahaji dan kada dan masih bahirian, masih bahaharatan. Jadi di rumah tangga ini kada usah bahirian itu kada usah. Bahaharatan itu kada usah. Anu sama-sama aja, lurus-lurus saja hati minta. Muntung bapandar pulang jangan kasar, lembut-lembut aja. Muha pulang jangan merangut, senyum-senyum aja di rumah. Insya Allah ilmu turun di rumah situ dan rezeki pun turun di rumah situ. Nah, selain daripada itu, berhubung sudah jam 10 parak, kurang 10, hingga situ aja pembacaan hari ini dulu. Dan apa serumahan merasa taksir memimpin anak buah. Oleh sebab itu Abah meminta dengan kerendahan hati, ampun dan maaf, ridho dan halal lawan ikam ni berataan. Dan doakan Abah mudahan panjang umur. Abah pun mendoakan non ikam berataan, mudah-mudahan ikam dapat laki, dapat Abah, dapat harta yang halal. Dan mudah-mudahan mati beriman sempurna. Dikubur kada dihancur, kada disiksa, masuk surga kada berhisab. Itu Abah mendoakan itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatiha. الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلا طيبا وقلبا خاشعا وتواضعا وشفاء من كل مرض وداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Allahumma astur uyub muallimina anna wa la tadhhab barakatuhum anna. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Allahumma allif baina qulubil muslimin. Allahumma ansurul islam wal muslimin. Allahumma ahliqil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal zalimin wa dammir a'da'ad din. Allahumma shatt shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma qull haddahum wa aqil 'adadahum. Allahumma ممزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وسنا وإذن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرته لنا، وربنا بقضائك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.